Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Halaman 3 yang atas. 3 yang desa. Ya. Apa ya, Pak? Nomor 3. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lan diriwayatake sing Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anan Nabi astune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kalangan tiga sapa nabi. Inna wa masalul jalisi aing mestine padane kanca as-shalih kang bagus. Wa jalisi su'i lan kanca kang ala iku kahamilil miski. Kaya wong kang gawa lenga misik. Mana fifil kiri lan wong kang ngububi ububan bande. Fahamil miski mongko te wong kang gawa lenga misik iku ima ayyuh ziyaka ana kalane yen to aweh sapa wong kang gawa misik ka ing sira. Wa ima antat banga lan ana kalane yen to tuku sapa sira minhu sae wong kang gawa misik. Wa imma anta jida lan yen ta nemu sapa sira minhu sae wong kang gawa misik rihan ing ambu tayyibatan kang wangi. Wa nafikhul kiri utai wong kang ngububi ububan pande iku imma ayyuh rika ana kalane yen ta ngobong sapa wong kang ngububi siabaka ing sandangan ira. Wa imma anta jida lan ana kalane yen ta nemu sapa sira minhu sae wong kang ngububi rihan ing ambu muntinatan kang bacin. Mutafaqun ngaleh. Diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama masalul jalisis shalih wa jalisis su ka hamilil misik wa nafikhil kir. Perumpamaan dari berteman dengan orang yang soleh dan berteman dengan orang yang buruk itu seperti mendekati orang yang membawa minyak misik atau minyak wangi dan mendekati orang yang apa jenenge tukang pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma antatbanga minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibatan. Adapun berteman dengan orang soleh yang seperti berteman dengan orang yang membawa minyak wangi itu ada kalanya orang yang membawa minyak wangi itu memberikan minyak wangi kepadamu atau ada kalanya engkau membeli minyak wangi darinya atau ada kalanya engkau sekedar memperoleh bau yang harum darinya. Manafikul kiri imma ayyuhriqa siyabaka wa imma antajida minhu rihan muntinatan. Adapun berteman dengan orang yang buruk yang diumpamakan seperti mendekati orang yang sedang mengolah besi, maka ada kalanya orang yang mengolah besi itu membakar pakaianmu, nanti pletikane geni atau api bisa membakar pakaianmu. Atau ada katanya engkau akan memperoleh bau yang bacin dari orang itu. Jadi berteman dengan orang soleh itu seperti berteman dengan orang yang bawa minyak wangi, nanti menguntungkan, enak, harum. Ono karane kudu tuku, ono karane diberi, ono karane sekedar mendapat bagian bau yang harum. Tapi nek berteman dengan orang yang jelek, yang jahat, itu ya seperti orang yang dekat-dekat dengan orang yang sedang mengerjakan anu besi anu nganggo geni ya ta. Ono karane geni mau ngobong pakaian marake bolong. Ono karane apa wujudnya paling tidak ambune iki ra enak. Jadi nular. Jadi kesolehan itu juga bisa menular, kebaikan itu juga bisa, keburukan itu juga bisa menular. Nah, terutama tentu saja anu nek awake dhewe duwe anak remaja, barang ini harus diperhatikan siapa temannya. Kaya nggon taklim itu. Tidak usah tanyakan siapa dia, lihat saja siapa temannya. Sebab teman itu pengaruhnya sangat besar. Ya kancane elek ya biasa. Narkoba barangnya sebenarnya hanya karena pertemanan. Nek kancane ora ana sing narkoba, iki ya ora bakal narkoba. Nek kancane narkoba kabeh, mbok saleh kok apa nek remaja katut dan akhirnya dadi narkoba. Tapi kalau untuk seorang dangi atau orang yang mengajak ke jalan Allah, dangian ilallah, ya jangan membeda-bedakan, tapi harus bisa mempengaruhi pandai besi mau kon leren nih dari pandai besi setek ke anu tukang gua minyak wangi itu sih diubah perilakunya. Atau orang yang apa wujudnya belum kuat anu niki agamane, itu jangan berteman dengan orang yang buruk kok anu meneh bali meneh anu jadi melu elek kaya eneng Surya Laya anu. Remaja-remaja sing kena narkoba itu mondok ning Surya Laya ditambah ini mari anu. Eh pulang nanti sebulan dua bulan setahun dua tahun ketemu kancane meneh ya kumat meneh. Jadi penting sekali memperhatikan siapa atau janjane teman-teman anak-anak kita itu siapa. Nah, sing dana, nah sing rong dana ya perhatikan diri sendiri. Ya minimal itu nek melayani orang-orang yang toleh, bukan soleh, kebalikannya toleh. Orang-orang yang buruk itu capek. Anu ketemu orang-orang yang anu misalnya ada orang yang soleh harus melayani orang-orang yang toleh, itu capek banget. Anu lah. Karena energinya kan negatif, anu nek cara bahasa pangsa yoga, energinya iki negatif. Nah, energi negatif itu membuat kita capek, membuat kita jadi ikut stres. Dene apa kuwi jenenge kaya dene kekancan karo wong edan iki ya capek. Tapi margi ya no. Wis fresh seger ngono terus tebokke ning kandange wong edan-edan, ngono. Kon ngladeni sak jam ngono dadi tengleng kok. Anu itu tadi. Mimi wong edan ketemu wong edan malah anu pijet-pijetan ya. Ngono. Jadi ya memang di satu sisi kalau seorang dangian ila Allah itu mengajak ajak Allah itu harus melayani seperti itu maka capek. Karena kan dikandikan Nabi tidak ada yang lebih berat daripada cobaan orang yang tahu, maksudnya orang yang soleh menghadapi orang yang toleh. Ini paling berat banget dengan nersi ini luar biasa. Nah, nek arep enak iki ya pokoke kanca karo wong soleh. Semakin banyak berteman dengan orang soleh maka semakin enak. Bahkan nek cara anu Kanjeng Nabi ki apa saja yang disentuh Nabi itu pasti masuk surga. Apa saja yang disentuh Nabi itu pasti masuk surga. Orang kafir itu tidak pernah tersentuh Nabi. Jadi wong Islam itu urung karuan kafir disentuh Nabi kan itu. Tapi kalau apa yang disentuh Nabi itu pasti masuk surga. Bahkan dalam impian sekali pada ngimpi ketemu Kanjeng Nabi dijak salaman itu mbuh piye leneng neraka mampir suwe ning iki dijamin mlebu swarga karena mulianya Kanjeng Nabi, karena kesolehan Kanjeng Nabi. Begitu juga orang-orang soleh yang meneruskan Kanjeng Nabi itu bertemu atau bersentuhan tangan bagi bukan lawan jenisnya loh. salaman karo Mbah Tim itu tidak semua orang bisa. Ketemu karo Mbah Tim juga tidak semua orang bisa. Kan misalnya ngene lho. Ini salah satu contoh orang soleh. Nah, itu dalam berbagai macam disiplin ilmu timur padane kaya ilmune apa biksu maksudnya juga maksudnya itu cocok memang begitu. Jadi sentuhan atau pandangan seseorang atau pertemuan itu pengaruhnya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kancane do poso, nek ra poso ya isin ngono ta. Nah, akhire terus poso. Kancane do ra poso, jane ya dene arep poso. Nek kuwabe kok kancane ra ono sing poso, ya trimo ra poso. Kan gitu contoh yang paling gampang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan diriwayatkan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Nabi, tungkahu den nikah sapa almar'atu wong wadon li arbangin krana patang perkara iki cocok iki saking meneh. Amun nang kados gedhe nek urung praktek. Tamu tuh gimana? Lima liha krana bandane wadon, wali hasabiha lan krana nasape wadon, wali jamaliha lan krana ayune wadon, wali diniha lan krana agamane wadon. Fatwar mongko moko leo sira. Bidha titini kelan wadon kang duweni agama taribat muga-muga tetemu lebu maksudnya muga-muga apa iki mulya nek ngene kok fakir iki maksudnya mulya apa yadaka tangan loro nira mutafaqan lamanahu annanasastune menungsa iku yaksiduna padha neja sapa nungsa fil ngadate minal mar'ati sang wadon hadil khisala ing iki pira-pira perkara al arbang kang wahat faris mongko tubuh sira antah ya sira mata dadi dene ngatasé wadon kang duweni agama wat farlan maka leo sapa sira biha kelan dadi din faris lan tubuh sira ngatasuh batiha ing ngatasé kekancan utawa rerukunan dadi din. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda tungkahul mar'atu li arbangin. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Karena hartanya, karena nasabnya atau keturunannya atau apa jenenge? Apa jenenge? Apa Pak Bu? Bahasa jenenge. Silsilah keluarganya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Fatfar bidatiddin taribat yadak. Maka pilihlah yang menikahi perempuan-perempuan yang memiliki agama, maka tanganmu akan berdebu, maksudnya berdebu tangannya berdebu gitu ya. Anu simbol kemakmuran atau simbol. Jadi nek wong Arab iki biyen nek habis makan daging iki le membersihkan kan nganggo debu ngono. Dadi anggere tangane kebak lebu berarti iki tas tonjo, tas madiang. Kalau kamu ingin hidup enak itu pilihlah wanita, nikahilah wanita yang agamanya baik. Bukan karena hartanya, bukan karena apa mau? Silsilah keluarganya, wong anake sapa, bukan itu. Bukan karena cantiknya, tapi pilihlah karena agamanya. Yang pertama itu. Nah, setelah dipilih agamanya, apakah cantik atau tidak itu tidak masalah. Apakah apa jenenge silsilah keluarganya itu baik atau tidak itu tidak masalah. Apakah punya harta atau tidak itu ya tidak penting. Nah, yang penting ki agamane ngono lho. Sing penting agama, sing maksud agama itu bukan pengetahuan agama, bukan banyaknya hafalan, bukan piye-piye, tapi apa jenenge akhlaknya ngono lho. Apa jenenge? Ya cara gampangane pilihlah yang baik hatinya ngono lho. Tapi okeh to wong naudzubillahi minzalik tukang ngaji ngono tapi ya hatinya judes, galak. Oh, sidik-sidik nyentai-nyentai ya, kui. Uang apa ini toh. Pilihlah yang agamanya ini nek ngono iki ya angel sih ya. Masalah iki ya nek kira-kira rong payu ngono iki ya ketake manis ya sih. Buasan payu sing lanang dipolo. Jadi wis kebacot le milih klero ya karek saiki dididik piye carane ben agamane jadi baik ana toh. Jadi rasa apa dijolke ora sah ngono lho. Itu aja dididik dengan baik supaya apakah hartanya ada, apakah apa silsilah keluarganya ada, apakah kecantikannya ada atau tidak. Sing penting saiki sudah menjadi tanggung jawab si suami, ayo bagaimana dibuat si istri itu menjadi agamanya menjadi baik. Nah, tentu saja agamanya menjadi baik itu yang pertama sekali lagi itu modalnya adalah baik hati. Baik hati itu ya lumo, ya sumeh, ya menyenangkan, ya ragala, dan seterusnya lemah lembut, ya apa jenis halus, dan itu pertama itu. Nah, kesempurnaan itu semuanya itu apa jenis bisa diperoleh dengan banyaknya ilmu agama. Nah, karena innama bungistu li utamima makarimal akhlak. Sungguh aku Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Jadi bagi yang punya bakat akhlaknya baik itu menjadi sempurna. Bagi yang akhlaknya itu bakatnya itu buruk, ya menjadi baik. Kenapa? Ilmu agama itu begitu, jangan sampai ilmu agama atau peribadatan atau apapun itu justru membuat kita itu naudzubillah min dzalik malah terpuruk anune apa jenenge akhlake gitu loh. Akhlak itu perilaku. Jadi nilai totalitas seseorang. Jadi kan ana ta wong kae iki nyenengke, wong kae iki nyenyengit, wong kae iki nyebuai, ya kan? Itu sebenarnya akhlak itu. Jadi totalitasnya seperti itu. Cara gampangane ngene iki, wong kae jan nyenengke tenan nek wong kae. Itu berarti secara umum dia itu akhlaknya sudah baik. Wah, nek jan wasar, gualak, medeni, itu secara umum berarti akhlaknya belum baik. Kan itu ta? Wah, nak kayak galak ya iso, alus ya iso, guyu ya iso, nesu ya iso. Itu sudah anu lebih lagi nilainya. Wah, kayak jan sumeh terus, guyu terus. Ini sebelahnya ini kentir. Jadi, wah, nak kayak jan. Jadi, macam-macam gitu loh. Itu sebenarnya kan penampakan dari akhlak itu. Jadi, cara Imam Al-Ghazali itu, yang bisa dilihat itu adalah buahnya. Nek pohonnya itu tidak terlihat. Jadi, misalnya wong ki ramah, lumo, itu sebenarnya kan buah dari jiwa yang baik, dari pohon jiwa yang baik, kan gitu lah. Dan seterusnya. Nah, itu nanti rumit lagi. Misalnya yang namanya lumo itu tidak harus memberi. Ada kalanya orang memberi itu sebenarnya dia tidak lumo. Ada kalanya orang itu tidak memberi bukan karena dia pelit, bukan, tapi ya dia lumo ya karena ana sing dinehke, kan gitu lah. Dia memberi mungkin karena malu, mungkin karena gengsi, mungkin karena terpaksa, mungkin karena itu loh. Dia tidak memberi ya karena memang tidak ada yang diberi. Tapi ada juga dia yang memberi, memang dia itu sukanya memberi. Jadi anggere suka memberi ya itu namanya jenenge anu lumo. Ini nek urung suka memberi itu ya nek memberi ki okeh ning kepeksa lah kuwi urung menjadi hobinya. Nah itu belum. Kalau mamane wis aku ki wis lumo urung to anggere awake dhewe iki seneng ngenai, wah nek seneng nek ngenai iki jan happy ngono. Anu rasane iki lega, ngono kaya nek misale kepoyoh terus nguyuh, ngene kan terus lega to. Lah ngono kuwi jenenge kita itu sudah memasuki anu raketang sithik iki wis rada lumo ngono lho. Nek ngenai iki kepeksa, aku berarti urung anu. Urung lumo agek latihan. Nah, iso lumo itu iso menjadi hobi itu, hobi memberi itu kalau dilatih, ngono lho. Kaya ngerokok barang iki. Nek rata ngerokok ya ora doyan, nek ngerokok terus sesuai enak, ngono lho. Lah sebenarnya jiwa kita itu pada dasarnya diciptakan Allah cocok dengan hal-hal yang baik, ngono lho. Karena fitrah kita itu baik, ngono lho. Fitrah kita itu sesuai agama. Jadi kalau misalnya kita pelit itu sebenarnya itu karena itu penyakit, ngono lho. Kaya dene misalnya perut itu mintanya makan, ana to. Lah kok ra doyan mangan? Nah iki berarti lara. Nah, jiwa itu sebenarnya lumo. Lah kok ra lumo kok cedhek lah berarti sakit dia. Ana to? Jiwa itu sakit. Nah cuma nek ra doyan mangan, wetenge ra dileboni sego, dileboni apa ra gelem kuwi, bahayane mati kan ana to? Ning donya mati wis rampung penyakit badan itu. Tapi kalau jiwa itu kudune lumo kok ra doyan lumo. Aku nek ora ditambani kuwi sesuk ning akhirat le nambani, sing nambani malaikat sapa ae? Penjaga neraka. Malik, anu gebukira Malik men mari, anu to nek ra mari ya sak jeke anunya begitu. Jadi kalau menikah iki man, sakiman, aja golek ayune lah, cah pondok iki nek ra ayu ya gemang ya jan dan tenan iki. Ya agama ki iso dididik ning sing nek ayu ki angel jin. Dididik ra iso. Ya iso wae inner beauty kan ini. Kita sudah bercerita tentang inner ning aja ngawur gitu loh. Aja ngawur itu artinya itu ya aja waton ngono to. Kalau ada pilihan kenapa tidak milih gitu loh. Kalau tidak ada pilihan ning dunyo ya mingkare tenger-tenger lanange sitok wetenge sitok ya kaya gendruwo kok apa ya dipek ngono to. Tapi kalau bisa memilih ya pilihlah agamanya yang benar yang baik gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah baik dan tidak itu gampang kok sebenarnya itu. Baik dan tidak itu pokok men tidak usah kenalan, tidak usah SMS-an, tidak usah telepon-teleponan. Itu menipu semua sebenarnya itu. Nek kita mau idealis, tanyakan saja kepada teman-temannya ana to. Kayak apik ati lah. Orang yang baik itu pasti akan terkenal baik, ana to. Orang yang buruk itu pasti terkenal baik. Buruknya anu padane sapa? Padane sakiman pengen ngepek Suliem ngono. Niki enten mboten si Suliem. Nek enten nggih mboten nggih conto nggih wong sakiman nggih enten kok gitu. Suliem ora usah. Assalamualaikum Mbak Sul. Ora usah ngono kuwi. Apa kabarnya? Ora usah ngono kuwi takon wae kanca-kancane Suliem sapa, tanggane sapa. Suliem kan piye nek bengi ngamuk ora wae ngono-ngono kuwi lho. Nek kumat mendak apa? Ya itu sudah tahu nanti. Oh, ya. Terus nanti Suliem ingin tahu sakiman yo gampang karek takon kanca-kancane sakiman, takon Pak Agus Pleret. Sakiman kayak ngantukan ra. Oh turu-turu kae. Kan wis kondang. Nah, itu baru terus dilamar terus nikah ora sahan. Ini ndak ada apel, ndak ada. Bagaimana sul kabarnya? Wah, ngono kuwi. Assalamualaikum. Wah. Memang kapusan. Biasane ngamuk wae nek diapeli terus dadi guyu atau padahal biasane gua lek epalane diparani sing arep ngepek anu guyu mesom terus ngantek untune potolan. Jadi anunya itu sebenarnya kan track record tuh. Cara Pak Bogi track record itu kan jelas kok kayak wong apik kayak anu sudah tahu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya agamane sing dipilih ki agamane tur geleman, agamane ya apik. Bener kowe ora gelem ya kowe men sabar kan tuh. Ora gelem ro kowe itu bukan berarti kowe iki anu ora bakal dibujuk, ora ngono kuwi. Ora gelem karo kowe bukan berarti kamu buruk, jelek, tidak punya harapan, tidak begitu. Hanya tidak cocok saja, ngono lho. Jadi cari yang cocok. Jadi nek misalnya melamar sekali dua kali ditolak ki ora apa-apa, ora usah putus asa, ngono. Melamar bisa ditolak, sudir kae meneh nang gunung kae. Ana ta ana Rudi barang ya, sudir ki nglamar ping papat ya. Melamar ditolak, lapor karo aku kok nyuwun anu, ngelmune anu wirid sing marake wong wedok seneng. Mau apa yang ngelamar meneh sing apik dir ngelamar tolak meneh ngelamar meneh telek nais ping telu to ini pun ping tiga ya ini terus ngelamar sing menurutmu cara segi duniawinya itu luweh apik mbak nih sing dilamar aku nek ra entuk tangan tak carane anu tak ajari wirite ya nah, ternyata gelem itu loh jadi biasa itu ngelamar ping 70 ya ora apa-apa anggere selama hayat masih dikandung badan ngono to masih ada harapan ngono lho nek agek nglamar pisan bar kuwi mati ki ya aja nglamar meneh wis mati sing nglamar wis rampung nek isih urip isih ambekan ki isih berhak melamar begitu juga yang belum dilamar selama hayat masih dikandung badan itu masih bisa dilamar orang nek ngenteni kesuwen ra dilamar-lamar wong wedok nglamar wae ora apa-apa nek wong wedok nglamar ya ndak apa-apa. Wah saru wong wedok kok nglamar. Ya ora apa-apa dene ana sing naksir sakiman ngono iki diam-diam nglamar wae ro sakiman. Sampai ke ro sapa ro margi apa sapa no. Mas Margi kula niku janjane kepengin dilamar Mas Sakiman dan aja kayak iki. Kayak iki bolange tak pek wae Mbak. Wah iki jenenge amanah kuwi ngono kuwi. Oh ya tak sampai sakiman man kuwi kayak iki kepengin tok lamar. Apa-apa Ponde Adi sapa Ponde anak sapa anakku peken man ngono iki kae lho anakku kae peken adikku kae peken gitu lho ora saru ngono iki kape Sayyidina Umar wae nawak-nawake ta Hafsah itu garwane Kanjeng Nabi tawak-tawake karo Sayyidina Umar lho tawake Abu tawake Ali tawake Sayyidina Ali tawake Sayyidina Utsman lho njur kare dhewe tawake Sayyidina Ali wah ora iki agak sibuk aku wes repot ana carane Sayyidina Ali ora ya kayak ribet aku nek tambah bojo kan ta. Terus tawake Abu Bakar kan ta. Abu Bakar meneng wae to Sayyidina Umar nesu kae. Nah, sebetulnya Abu Bakar itu dibisik kanjeng Nabi bahwa Nabi sudah mendapat wahyu bahwa nanti Nabi harus menikahi Hafsah. Tapi karena itu bisikan Nabi, itu rahasia, maka Abu Bakar tidak berkomentar apapun, diam saja. Karena kisahnya itu tentang Sayyidina Umar menawarkan putrinya itu loh. Jadi rapopo ngono loh. Ku Sayyidina Umar kuwi ampuhe pol mah terus Sayyidina Umar nek nawake anake. Anakku PN. Bagus itu, jangan menganggap bapak itu hina. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Melamar itu enggak apa-apa, perempuan melamar itu enggak apa-apa. Wan Ibnu Abbas dan tidak saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kala ketika sahabat Ibnu Abbas. Sayyidina Hasan itu dilamar perempuan kueh banget nanti. Harus dianu toh. Nggo nglegake anu pamen anu pancen anggres hamil anu. Dicerai anu toh. Si perempuan itu minta cerai karena apa? Karena Sayyidina Hasan itu banyak dilamar perempuan lain biar perempuan lain itu bisa menjadi istrinya juga. Ana nang sejarah itu. Antek Sayyidina Hasan itu antek anu berkeluh kesah, wah capek tenan dadi pejantan. Itu cucunya Nabi itu dilamar banyak orang toh. Dan harus hidupnya itu memang ditugasi untuk menikah dan menikah. Dan itu bukan kehendak Sayyidina Hasan, bukan. Tapi ya itu memang kehendak takdir atau sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Margi terus ganti jeneng Yasin Margi Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan ibni Margi. Margi Reza gimana? Rafi kudu bareng aja nih asli nih. Ndak anu malah ke rame. Mboko siji tep ning awake dirampunge kuliah se, kuliah rampung arep rabi arep akta 4 arep S2. Rampunge sik skripsi ini. Mboko siji wae. Walim bin Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Abbas, kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril marang malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Mau teh apa iku yamnangu kanyegah apa maka ing sira anta zurana ing ta ziarah sirana ing ingsun. Aksara kelawan ziarah kang luwih akeh mima katimbang saking barang tazuruna kang ziarah sampean na ing kulon. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, "Mayamnangka antazuruna aksara mima tazuruna." Apa yang mencegahmu untuk mengunjungiku lebih banyak dari yang biasa kamu lakukan? Fanazalat mongko temurun apa ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma natanazzalu lan ora temurun sapa ingsun illa bi amri rabbika kejaba kelan perintahe pangerane ira. Lawi kedua pangeran ira ma utai barang baina aidina kang ana ing dalam ngarep ingsun wamalan barang khalfana kang ana mburi ingsun wamalan barang baina dalika kang ana ing dalam antarane ma baina aidina wama khalfana. Rawi al-Bukhari. Kemudian turunlah ayat wama natanazzalu illa bi amri rabbika dan ini dan aku malaikat Jibril itu tidak turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Kepunyaan Tuhanmu lah apa yang ada di hadapanku dan apa yang ada di belakangku, masa masa depan dan masa laluku. Wa ma baina dzalika dan apa saja yang ada di antara depan dan belakangku. Dimaksudnya Rasulullah itu senang kalau dikunjungi malaikat Jibril. Kemudian menanyakan malaikat Jibril mbok lebih sering datang kepadaku. Terus turunlah ayat bahwa malaikat Jibril itu oleh Allah disuruh diceritakan oleh Allah bahwa malaikat Jibril itu menjawabnya seperti itu. Disuruh menjawab seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu datang atau tidak datang itu semata-mata atas perintah Allah. Sebagaimana Rasulullah itu berkata atau bertindak, diam atau berkata, bertindak atau tidak bertindak, itu semuanya semata-mata karena perintah Allah, bukan keinginan pribadi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti poinnya le menziarahi itu, mendatangi orang-orang yang soleh. Wan Abi Sangit dan dikatakan Abi Sangit Al Khudri radhiyallahu anhu an Nabi Sangit Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala dikatakan sapa Nabi, la tusahib aja kekancan sapa sira illa mu'minan kejaba wong mukmin. Wala yakulan aja mangan tonga maka ing panganan ira sapa illa taqiyun kejaba wong kang takwa. Ra Abu Dawud at-Tirmidzi bias bisnadin la ba'sabi. Diriwayatkan dari Abi Sangit Al Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tu sahib illa mu'minan, wala yakul tonga maka illa taqiyan. Janganlah kamu berteman kecuali dengan sesama orang beriman, dan janganlah sampai makan makananmu kecuali orang yang takwa. Ini maksudnya Nabi bersabda kepada salah seorang sahabatnya, dan sahabatnya itu mungkin masih mudah terpengaruh. Maka Nabi bersabda, jangan kamu pokoknya tidak usah berteman kecuali dengan orang yang beriman ya, supaya imanmu tambah kuat, karena imanmu masih lemah. Dan jangan sampai makananmu itu dimakan kecuali orang takwa, karena mungkin makanannya itu terbatas. Nah, pada saat itu ahlus sufah itu, orang-orang yang di masjid Madinah itu, santri-santri ini mukimi Kanjeng Nabi itu, mungkin masih kurang makanan. Jadi kalau memberikan makanan itu utamakan dulu pada orang-orang yang takwa. Jangan sampai orang yang takwa kelaparan, sementara kamu punya makan justru kamu berikan kepada orang yang tidak takwa. Itu salah, utamakan dulu orang yang takwa. Rakyatan kalau orang takwa itu nanti diberikan lagi pada orang yang tidak takwa, itu urusannya orang si orang takwa. Tapi urutannya itu seperti itu. Jadi apa jenenge? Ngendikane Kanjeng Nabi yang lain, akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah itu yang paling takwa. Karena Allah itu memuliakan hambanya apa ini didasarkan pada seberapa takwanya, maka kita pun juga begitu, semakin takwa semakin kita dahulukan. Begitu juga soal makanan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati seperti ini itu jangan kamu berarti enggak boleh berteman dengan orang yang tidak beriman, enggak. Ya lihat-lihat. Kalau memang kita itu justru bisa mempengaruhi orang yang tidak beriman sehingga menjadi beriman, ya bertemanlah dengan orang yang belum iman. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak beriman, iman kita bisa rusak, bisa kedodoran, ya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyimpulkan hadis seperti itu, jangan anu. Oke, la tu sahib illa mu'minan wala yaqul tonga maka illa taqi. Enggak bisa anu. Itu kan harus ada penjelasannya ta. Penjelasannya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.